Kemudian kata beliau, faida akhadha fi ghuslihi satara auratahu. Ini pembahasan berikutnya tentang memandikan mayit. Iya. Memandikan jenazah. Jadi kalau sudah mulai dimandikan, ditutup auratnya. Dan ini etika juga sebenarnya berkaitan dengan jenazah yang sudah meninggal. Tapi ini lebih spesifik berkaitan dengan masalah memandikan jenazah. Memandikan jenazah itu hukumnya fardu kifayah menurut kesepakatan ulama. Kalau sudah ada sebagian yang memandikannya, maka gugur terhadap sebagian yang lain. Sebagaimana mengkafaninya juga adalah fardu kifayah, demikian pula mensolatinya dan menguburkannya adalah apa? Fardu kifayah. Iya. Baik. Jadi kalau mulai sudah dimandikan, yang pertama dilakukan satara auratah. Dia menutup auratnya. Dan ini wajib tentunya. Sebab seorang muslim sama di kondisi hidup dan kondisi dia apa? Meninggal. Sebagaimana dihormati di kondisi dia hidup, dihormati di kondisi dia meninggal. Dan juga Nabi bersabda, kasru idamil mayyit ka kasrihi hayyan. Orang yang mematahkan tulang mayit itu seperti mematahkannya dalam keadaan hidup. Iya. Ini menunjukkan bagaimana mayit itu dijaga ya dan dipelihara. Sama ketika dia hidup. Faida akhadha fi ghuslihi satara auratahu, ditutup auratnya. Iya. Dan Nabi memberikan ketentuan umum, la yamduru ar-rajul ila auratir rajul wala al-mar'atu ila auratil mar'ah. Jangan seorang laki melihat kepada aurat laki-laki yang lainnya, dan tidak boleh seorang perempuan melihat kepada aurat perempuan yang lainnya. Hadits riwayat Muslim, dan ini hadits berlaku umum untuk orang yang hidup dan orang yang meninggal. Iya. Baik. Jadi menutup aurat ya saat pemandian. Kemudian yang kelima tentang mengurut perut mayit. Kata Ibnu Qudamah, summa ya'suru batnahu asran raqiqan. Kemudian dia mengurut perut si mayit dengan urutan yang lembut. Iya. Kenapa diurut perutnya? Ini agar supaya lebih memudahkan kotoran yang akan keluar. Sebab jangan sampai sudah selesai dimandikan, sudah dikafani, kemudian kotorannya masih keluar. Karena itu dari maslahat untuk di apa? Diurut perutnya. Iya. Summa yaluffu. Bagaimana cara dia membersihkan kotorannya itu? Terangkan oleh Ibnu Qudamah. Summa yaluffu ala yadihi firqatan. Summa yunajjihi. Kemudian dia, orang yang memandikan maksudnya, mengikat tangannya dengan pembalut. Ya sekarang kos tangan. Ya, sudah lengkap ya. Kalau sekarang ini. Fayunajjihi biha. Fayunajjihi dari istinja ya. Dibersihkan. Dia membersihkan, mensucikan najisnya. Jadi dia menggunakan pembalut. Atau pelapis tangan. Dan ini manfaatnya supaya tangannya bisa membersihkan kotoran dengan baik. Kemudian yang kedua, dia tidak menyentuh langsung aurat atau jasad dari orang yang dia mandikan. Iya. Karena kalau si mayit sudah dewasa, umurnya sudah lebih 7 tahun, maka sudah menjadi aurat, tidak bisa melihat kepadanya. Ketika dimandikan juga, maka dia harus melapisi tangannya ketika memegang aurat tersebut. Iya. Nah, ini saya kira hal yang jelas ya. Baik. Adzan dulu. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah menjelaskan summa yuwaddi'uhu, tentang mewudukkan mayit. Iya. Diwudukkan si mayit itu seperti mewudukkan dia untuk salat. Dan ini adalah hal yang disunnahkan karena pada putri Zainab yang dimandikan, Ummu Athiyah berkata, Nabi bersabda ketika putri Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Zainab radhiyallahu taala anha meninggal, Nabi berkata, "Ibda'na bimayaminiha wa mawadhi'il wudu'i minha." Kalian mulai dari yang kanannya dan anggota wudunya. Iya. Ini dalil tentang mewudukkan. Kemudian kata Ibnu Qudamah tentang mencuci kepala jenggot dengan air dan bidara. Kata beliau, "Tsumma yaghsilu ra'sahu wa lihyatahu bima'in wa sidr." Kemudian hendaknya dia mencuci kepala si mayit dan jenggotnya. Ini kalau mayitnya laki-laki ya. Bima'in wa sidr, dengan air dan apa? Daun bidara. Ya. Karena dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang kisah orang yang meninggal saat ihram diinjak oleh untanya, Nabi berkata, "Iksiluhu bima'in wa sidr." Mandikanlah dia dengan air dan apa? Air dan bidara. Dan demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau meninggal, para sahabat memandikannya dengan air dan apa? Dan bidara. Iya. Kemudian kata beliau, "Tsumma shiqqahu al-ayman, tsumma al-aysar." Ini tentang mendahulukan yang kanan kemudian yang kiri dalam pemandian. Kemudian dia menyirami bagian yang kanannya kemudian bagian yang kiri. Iya. Setelah diwudukkan, sirami kepala dan jenggotnya. Setelah itu dimulai dengan bagian kanan dari badan. Kemudian bagian kirinya. Sebab Nabi telah bersabda, "Ibda'na bimayaminiha." Hendaknya kalian ketika memandikan memulai dari yang kanannya. Iya. Memulai dengan yang kanannya. Kemudian dikatakan, "Tsumma yaghsilu kadzalika, tsumma yaghsiluhu kadzalika marratan, thaniyatan wa thalithatan." Kemudian dia mencuci si mayit seperti itu untuk kali keduanya, kali ketiganya. Sehingga terus dia memandikan itu namanya sekali dengan cara disiram seluruhnya. Setelah itu disiram lagi yang kedua, ketiga. Ya, berapa banyak jumlah siraman? Ya, di dalam hadis Ummu Athiyah dikatakan, "Iksilnaha salasan au khamsan au aktsara min dalika in ra'aytumunna dalik." Ya. Mandikanlah 3 kali atau 5 kali atau lebih daripada itu kalau kalian menganggap masih diperlukan. Maka disunnahkan untuk memandikannya. Iya. Tapi kalau dimandikan ditambah maka diganjilkan. Iya. Baik. Dan Nabi memulai di dalam tuntunannya mandikan 3 kali, dimulai dengan angka 3 karena ini yang derajat kesempurnaan yang paling sedikit. Kalau misalnya masih perlu ditambah yang kelima. Ya. Sampai kelima, sampai 5 kali, sampai 7 kali, boleh saja. Iya. Kemudian kata beliau, "Yumirru fi kulli marratin yadahu." Dia memperjalankan tangannya pada setiap kali dicuci. Maksudnya, disiram bukan hanya disiram saja, tapi disiram sambil digosok. Iya. Ini manfaatnya supaya menambah bersih untuk si mayit. Dan kalau ada kotoran, tetap di apa? Dikeluarkan. Kata beliau, fa in kharaja minhu syai'un ghasalahu. Kalau ternyata masih keluar kotoran, dia cuci lagi. Iya. Dan ini kadang ada mayit seperti ini ya, sudah dicuci berapa kali masih keluar kotorannya. Nah, maka kalau masih keluar seperti ini dicuci. Kalau ternyata masih keluar, apa yang dilakukan? Kata Ibnu Qudamah, saddahu biqutnin. Hendaknya ditutup dengan menggunakan apa? Hah? Kain katun. Iya. Yaitu ditutup di mana? Di duburnya, tempat kotoran keluar. Iya. Masa di mulutnya? Tapi di duburnya, tempat kotoran keluar. Iya. Kemudian kata beliau, fa illam yastamsik fabitinin hur. Kalau misalnya setelah ditutup pakai kain katun, masih keluar, maka hendaknya dia pakai tanah yang kuat. Ya, tanah hur itu artinya tanah murni. Menunjukkan kekuatan tanah ya. Ya, dan sekarang tidak perlu seperti ini. Sebab ini untuk menutup ya. Ya, di masa ini kita dilengkapi dengan hal-hal yang bisa menutup kuat. Ya. Baik. Kemudian kata beliau, kalau misalnya dia masih keluar seperti itu, apa yang dilakukan? Wudunya bagaimana? Kata Ibnu Qudamah, wa yu'idu wudu'ahu. Dia ulangi wudunya lagi. Karena wudunya dianggap apa? Dianggap batal. Tapi ini pendapat sebagian ulama. Ada pendapat yang kedua, bahwa dia dimandikan dan diwudukkan, iya, itu untuk membersihkan, bukan untuk mentaharakannya. Karena Nabi lafadznya igsiluhu bima'in wasidir, mandikan dengan air dan sidir. Hanya disebut membersihkannya, memandikannya, tidak disebut wudu. Jelasnya? Karena itu tidak mesti. Setelah dimandikan, diwudukkan lagi. Kalau keluar, ada gangguannya. Baik, dan ini pendapat lebih kuat insyaAllah ta'ala. Ya, kalau sudah diwudukkan di awal kali, setelah itu dimandikan, ternyata keluar pada proses mandi, ya, selesai dimandikan tidak perlu diwudukkan lagi. Karena Nabi tidak menyinggung wuduk setelah itu. Baik. Kemudian kata beliau, fa illam yanqa bi salasin zada ila khamsin aw ila sab'in. Kalau dengan mandian 3 kali tidak cukup, maka dia tambah 5 sampai 7 kali. Iya, 5 sampai 7 kali. Telah selesai. Kata beliau, "Tsumma yunashshifuhu bi tsaubin." Kemudian setelah itu dia dikeringkan badannya dengan menggunakan baju. Dan di ketika dimandikan, dia dimandikan tentunya ditutupi dengan apa? Ditutupi dengan kain. Dan boleh saja si mayit dimandikan dengan baju yang dia pakai. Karena sebagian ulama menghasankan hadis Aisyah tentang kisah Nabi ketika dimandikan, beliau dimandikan dalam bajunya. Ya, dan tentunya setelah selesai mandi, bajunya tentunya apa? Dilepaskan, sebab tidak mungkin dalam keadaan basah bajunya di badan kemudian dikafani. Ini akan apa? Merusak kafan. Ya. Karena itu dikeringkan dengan kain agar supaya badannya kering. Dan air tidak menembus kafan nantinya. So, kalau airnya membasahi kafan, ini akan memberikan apa? Pengaruh nanti mungkin akan kelihatan bagian dari apa? Dari si mayit. Iya. Karena itu dikeringkan dengan pakaian atau dengan kain. Ya, ini banyak hal yang tidak disebut dalilnya di sini ya, sebab ini adalah hal yang dimaklumi. Hal yang dimaklumi. Kemudian kata beliau, Ya, tentang sekarang tentang memberi wangi-wangian pada badan mayit. Yang ke-14 ya. Wa yaj'alut tiba fi maghabinihi wa mawadhi'i sujudihi. Kemudian dia berikan tip wangi-wangian pada maghabinnya. Maghabin itu tempat yang biasanya banyak kotoran di situ dan bau yang tidak enak. Dan ini biasanya di ketiak, di pusar. Ya. Nah, dan semisal itu. Dan diberi juga wangi-wangian pada tempat wudunya. Bagian-bagian wudunya. Nah, ini untuk memuliakannya dan kemuliaan anggota wudu. Ya, kemuliaan anggota wudu. Baik. Karena memang secara umum bahwa memberikan wangi-wangian untuk si mayit itu adalah hal yang ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kata Ibnu Qudamah, wa in tayyabahu kullahu kana hasanan. Ya, kalau misalnya dia berikan wangi-wangian pada seluruh badan mayit, maka itu lebih bagus. Ya. Dan ini disunnahkan pada cucian yang terakhir. Kalau sudah dicuci, yang terakhirnya ditutup dengan apa? Menggunakan kafur. Dan kafur ini bentuk dari wangi-wangian yang berwarna putih. Ya. Dicampur dengan air, pakai kafur. Maka ini akan memberikan kewangian pada apa? Pada badan si mayit. Nah. Baik, dan itu ada di dalam hadis Ummu Athiyah ya. Kemudian diterangkan tentang mengharumkan kafan mayit. Kata Ibnu Qudamah, wa yujammiru akfanahu. Dan kafannya ditajmir. Tajmir artinya diberikan bukhur. Ya. Asap yang mengandung wangi-wangian diharumkan di situ. Sebab dalam hadis Jabir riwayat Imam Ahmad dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ajmartumul mayyit fa ajmiruhu salasan." Apabila kalian mengijmar si mayit, lakukanlah 3 kali. Nah, dari ijmar itu artinya membakarkan untuknya wangi-wangian. Baik. Kemudian disinggung tentang memotong kumis dan kuku mayit. Kata beliau, wa in kana syaribuhu aw athfaruhu tawilatan akhadha minhu. Kalau ternyata kumisnya atau kukunya panjang, iya. Boleh dipotong. Boleh untuk dipotong. Ini pendapat ya disebut oleh Ibnu Qudamah. Dan ini juga pendapat Imam Syafi'i. Adapun orang-orang Hanafiyah dan Malikiyah, mereka mengatakan tidak boleh diambil, tidak boleh dipotong, dibiarkan saja. Namun Syekh bin Baz merinci dalam hal ini. Kata beliau kalau kukunya panjang, kumisnya panjang, maka dipotong. Kalau pendek dibiarkan saja. Dibiarkan saja. Karena memang, kenapa dipotong? Ini untuk memperbaiki keadaan si mayit. Iya. Nah. Jelas ya? Sebab ini menghilangkan rambut yang sebenarnya kalau si mayit hidup pun dihilangkan. Maka demikian pula si mayit ini kalau dia pakai gigi emas. Misalnya. Ya, dan mungkin dicabut tanpa membahayakan si mayit, dicabut. Karena itu dari harta peninggalan siapa? Si mayit. Dan membiarkannya ikut terkubur, itu artinya membuang-buang harta. Iya. Dan dilarangnya membuang-buang harta. Baik. Kemudian dikatakan di sini tentang masalah menyisir rambut mayit. Wala yusarrihu sya'rahu. Dan tidak boleh mentasrif. Menyisir sya'rahu, rambutnya. Kenapa tidak boleh? Karena kalau disisir, katanya itu akan membuat rambutnya jatuh atau terputus. Dan ini membahayakan si mayit. Iya. Akan membahayakan si mayit. Baik. Kemudian kata beliau, wal mar'atu yudfaru sya'ruha thalatha qurun wa yushdalu mi wara'iha. Adapun perempuan, rambutnya itu dikepang menjadi 3 kurun. Seperti apa namanya? 3 bagian ya, 3 kepangan untuk perempuan. Dan di isdal dari belakangnya, dibiarkan terhampar di belakang. Nah, ini adalah hal yang disyariatkan karena di dalam hadis Ummu Atiyah riwayat Al-Bukhari, fadhafarna sya'raha 3 kurun wa alqainaha khalfaha. Kami tabfir rambut Zainab bintu Rasulullah menjadi 3 kepangan, lalu dihamparkan di belakangnya, di belakang punggungnya. Jadi selesai sudah di sini penjelasan tentang memandikan.